Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. قال العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله في رسالته في القواعد الفقهية وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاه والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات أو عكسه فباطلات فعلما. Berkata beliau rahimahullah dalam dua bait ini, dan semua syarat itu bersifat mengikat bagi orang yang melakukan akad, baik dalam jual beli atau nikah, wal maqasidi, dan ukut yang lain. Illa syurutan, kecuali syarat-syarat yang halalat muharrama, yang mengandung tahlil muharram, kecuali syarat-syarat yang mengandung penghalalan apa yang haram, atau sebaliknya mengharamkan apa yang halal. Maka syarat-syarat itu fabatilat, batil, fa'lama, ketahuilah. Naam, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ini termasuk di antara perkara yang banyak terjadi dalam kehidupan kita semuanya, ya. Syurut yang dibuat oleh muta'aqidain, oleh dua orang yang melakukan akad, akad jual beli, akad pinjam meminjam, atau akad sewa menyewa, nah, atau akad nikah. Seringkali di dalam akad-akad itu tersisipkan adanya syurut, baik syarat itu dari satu pihak atau dua pihak sekaligus. Naam. Walhamdulillah syariat Islam telah datang dengan kaidah yang jelas, yaitu apa yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, al-muslimuna ala syurutihim. Ada huwa dalil. Al-muslimuna ala syurutihim. Illa syartan halalat haraman au harrama halalan. Oh, kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat-syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Maka syarat itu batil, tidak lagi lazim, tidak mengikat. Dia batil dengan sendirinya. Naam. Kita baca syarah penjelasan Syekh Abdul Rahman. Wa hadza aslun kabirun wa qa'idatun kulliyatun fi syurut as-sahihah wa syurut al-batilah. Ini adalah salah satu pokok yang sangat besar dan kaidah yang kulliyah. Kaidah yang mencakup banyak perkara terkait dengan syurut, dengan syarat-syarat yang ada di sekitar kita. Kaedah untuk membedakan mana syurut yang sahihah dan syurut yang batilah. Syurut yang sahihah dan syurut yang batilah. Yang demikian itu karena asyurut fi jami'il uqud nawa'an. Syarat-syarat dalam semua akad itu ada dua. Ada syarat-syarat yang sahihah, yang benar, ya, dan ada syarat-syarat yang batilah, yang batil. Dan kewajiban kita adalah membedakan yang thayyib dan yang khabis. Kewajiban kita adalah membedakan yang halal dan yang haram. Kewajiban kita adalah membedakan bainal haqqi wal batil, agar kita bisa memilih yang baik, yang thayyib. Fa innallaha thayyibun la yuhibbu illa thayyiba. Karena Allah Subhanahu wa taala Dia zat yang maha baik dan tidak mencintai kecuali yang thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib. Sehingga kewajiban kita adalah ya membedakan mana syarat-syarat yang sahihah, yang thayyibah, dan mana syarat yang batilah untuk kita tinggalkan. Taib. Kata beliau rahimahullah, fa amma as-sahihah fahiya kullu syartin ishtaratahul muta'aqidan. Yang dimaksud dengan syarat-syarat yang sahihah adalah semua syarat yang dibuat oleh muta'aqidan, dua orang yang melakukan akad. Naam. Bukan syarat yang Allah telah tetapkan. Kalau syarat yang Allah telah tetapkan, ya itu sesuatu yang harus dilakukan, tidak ada tawar-menawar. Nah, kemarin ketika kita membahas pembahasan na'am, wala yatimul hukmu hatta tajtami kullu syuruti wal mawani'i tartafi'. Syurut yang dimaksud dalam bab yang ke-36 atau bait yang ke-36 berbeda dengan syurut yang dimaksud dalam bait yang ke-39. Kalau syurut yang disebutkan pada ya bait sebelumnya itu adalah syurut yang Allah tetapkan. Ya. Itu harus syurutul wudu, ya. Syurutus shalah, syurutul hajj. Ini datang min qibalillahi jalla wa ala. Datang dari sisi Allah jalla wa ala. Itu mengikat semuanya. Dan harus ada, kecuali ma'a adamil qudrah, kecuali kalau tidak mampu. Fattakullaha mastata'tum. Adapun syurut yang dimaksud dalam bait yang ke-39 ini adalah syurut yang asalnya dari muta'aqidan, dua orang yang melakukan akad. Oleh karena itu di dalam jual beli misalnya ada syurutul buyu' dan ada syurut fil buyu', atau syurutul bai' dan syurut fil bai'. Kalau syarat jual beli itu datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Seperti jual beli itu harus dibangun di atas keridhaan. Ya. Al-mabi' ya, atau sil'ah harus ma'luman, harus diketahui. Tidak boleh ada jahalah. Dan seterusnya. Ini syarat yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Namanya syartul bai', syarat jual beli. Adapun syarat yang berasal dari ahadul muta'aqidain, dua orang yang melakukan akad, itu namanya syurut fi al-bai', syurut fi an-nikah, dan yang semisalnya. Nah, yang dibahas di dalam bait ke-39 dan ke-40 ini adalah syurut, syarat-syarat yang berasal dari muta'aqidain, dari dua orang yang melakukan akad, penjual dan pembeli. Naam, atau wali nikah dengan orang yang dinikahkan. Naam. Taib. Jadi syarat yang sahih adalah semua syarat yang dibuat oleh muta'aqidan. Lahuma auli ahadihima fihi maslahatun. Di mana syarat-syarat itu mereka tetapkan, mereka minta, mereka buat karena adanya maslahat untuk mereka berdua atau salah satu di antara mereka. Walaisa fihi mahdzurun minas syari', dan tidak ada yang diharamkan oleh syariat. Naam. Jadi ini yang dimaksud dengan syurut yang sahihah, ketika syarat atau syarat yang sahihah adalah syarat yang dibuat oleh kedua muta'aqidain karena ada maslahat, dan yang kedua tidak ada unsur yang haram. Laisa fihi mahdzurun minasy syari'. Naam. Ini dikatakan syarat yang sahihah. Wa yadkhulu fi hadza, maka masuk di dalamnya jami' asyurutil bai', semua syarat-syarat dalam jual beli. Naam. Syarat dalam jual beli. Misalnya ada seorang menjual pupuk. Ya, pupuk kandang ma'ruf. Ya, satu kintal harganya misal sekian ribu. Dan ma'ruf indan nas 100 ribu itu mengambil di tempat. Penjual hanya membungkus, silakan bawa ke tempat masing-masing dengan kendaraan sendiri. Itu sudah berjalan seperti itu. Taib, kemudian saya datang membeli kepada dia. Pak, saya mau beli sekian kintal. Tapi syaratnya Anda bawakan ke rumah. Saya memberikan syarat, yaitu syarat apa? Nakel dipindahkan. Biasanya orang ini tidak pernah membawakan ma'ruf indan nas, ya, seperti itu. Tapi saya datang dengan syarat dari saya. Syaratnya Anda bawakan ke rumah saya. Naam. Sampai di tempat. Itu namanya syarat. Saya beli sampai di tempat. Kalimat sampai di tempat ini syurut sudah. Naam. Kalau diterima sah sudah, lazim, mengikat. Dan ini untuk maslahat saya sebagai pembeli. Berarti ada maslahat. Dan tidak ada unsur mahdzur syar'an. Tidak ada sesuatu yang terlarang dalam syariat dengan syarat ini. Naam. Seperti syarat yang diberikan oleh Jabir bin Abdullah kepada Nabi alaihi salatu wassalam ketika Jabir menjual ontanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Kisah ma'rufah. Ketika khulasatul kisah, khulasah kisahnya, ya, Nabi membeli ontanya Jabir dalam safar. Di tengah safar Nabi membeli ontanya Jabir. Kemudian Jabir mengatakan, disebutkan dalam hadis, wastathnaitu humlanahu, wastathnaitu humlanahu. Saya menjual onta saya, ya, namun tidak langsung saya berikan onta itu. Istasnaitu, saya memperkecualikan, yakni saya memberikan syarat. Saya pakai dulu ya Rasulullah, saya jual, ini sudah milik antum, tetapi saya punya syarat, saya memakai dulu. Humlanahu, ya, untuk dia saya pakai dulu, membawa saya sampai ke Madinah, sampai saya pulang ke rumah. Nabi alaihi salatu wasallam menyetujuinya. Ini berarti syarat fil bai'. Untuk maslahat sang pembeli. Kalau tadi contoh yang saya sebutkan pertama, maslahat untuk pembeli, afwan ya. Kalau ini tadi yang kedua, Jabir, maslahat untuk siapa? Penjual. Bisa jadi maslahat untuk pembeli, bisa jadi maslahat untuk penjual, bisa jadi masing-masingnya memberikan syarat. Naam. Saya jual rumah saya, tapi saya pakai dulu, ya. Saya minta waktu 2 bulan. Untuk apa 2 bulan? Ya, 2 bulan saya perlu pindahan. Ini barang banyak sekali rumah saya ini, tidak bisa saya jual hari ini. Anda bayar lunas hari ini sudah sah punya Anda. Saya langsung pergi, tidak bisa. Saya butuh waktu 2 bulan untuk memindahkan barang-barang saya. Ya, untuk kemudian hal-hal lain yang sudah saya perhitungkan, paling tidak 2 bulan saya baru bisa, ya, mengosongkan rumah ini. Atau saya minta waktu 2 bulan karena saya harus cari kontrakan. Atau rumah saya yang baru belum lagi selesai, butuh waktu 1 bulan kurang lebih. Jadi 2 bulan ini spare waktu untuk menyempurnakan rumah saya yang baru 1 bulan, dan 1 bulan untuk pindahan barang. Yang seperti ini syurut yang diperbolehkan, syurut fil bay'. Wa syurut fil ijarah wal ja'alah, wa syurut fil ruhun wad dhamanat, wa syurut fil nikah, demikian pula akad-akad yang lain, ijarah. Nah, semuanya ya, kawan. Sewa menyewa atau upah mengupahi atau gadai-menggadaikan atau bomanat, wasyurut fin nikah, demikian pula dalam nikah. Mungkin antum juga akan menghadapi syurut itu. Nah, kamu saya nikahkan dengan anak saya, syaratnya kamu tinggal di rumah ini. Nah, ini sudah syarat. Nah, kamu saya nikahkan dengan anak saya, syaratnya kamu tidak boleh nikah lagi misalnya. Gimana ikhwan? Tidak boleh ta'addud misalnya. Ini juga syarat, syurut. Nah. Naam. Syekh Utsaimin pernah ditanya masalah ini namanya. Beliau naam. Termasuk yang atau beliau mengatakan naam, syarat itu kalau diterima ya lazim. Lazim. Nah, mengikat. Baik. Syarat itu mengikat. Taib. Walaupun jarang orang memberikan syarat itu, qad yakun fihi man ishtarata bihadha syarat. Mungkin ada orang yang memberikan syarat itu. Nah, saya tidak ngajari, tapi ya, mungkin orang memberikan syarat. Taib. Kamu saya nikahkan dengan anak saya, syaratnya kamu tidak boleh kerja. Nah, kamu ngurusi pondok, semua saya yang nanggung, misalnya. Gitu. Ya, kalau syarat itu diterima, terima. Ya. Nah, harta banyak, ya, bingung buat apa, Pak Tunas seperti itu. Kira akhirnya. Nah, kalau ada syarat-syarat seperti ini, antum pikir baik-baik. Kamu saya nikahkan, syaratnya kamu harus tinggal di sini. Jangan cepat-cepat antum terima, ikhwan. Antum merembukan dulu dengan orang tua antum. Kan ini syarat yang lazim. Dan kita butuh keridhaan orang tua. Nah, diskusi, kemudian juga musyawarah, nah, sampai titik ketemu. Nah, ternyata masing-masingnya kepingin seperti itu. Dia pingin tinggal di sini, ini juga tinggal di sana, sama-sama anak tunggal, repot juga. Nah, ya sudah, gini aja bagi-bagi. Ya, kalau sudah sepakat bagi-bagi, ya sudah. Nah, ya. Ala kulli hal, itu syurut yang terkadang muncul, ya, li al-maslah, untuk maslahat. Taib, wa ghairiha minas syurut ala ikhtilafi anwa'iha, berbagai macam syarat. Ya. Fa'innaha syurutun lazimah lil muta'awidhain. Syarat-syarat itu sifatnya mengikat bagi kedua orang yang melakukan akad iwad. Dua akad atau akad-akad itu. Artinya, yang namanya mengikat, idza lam yafi ahaduhuma bima 'alaihi minha kana lil akharil fashu. Artinya kalau salah satunya itu tidak melaksanakan syarat, ya merupakan hak yang lainnya membatalkan. Naam. Ditunggu ini pupuk enggak datang-datang, ya, katanya mau diantarkan sampai di tempat harga 100.000. Nah, ternyata enggak. Ya saya enggak jadi, alafu, saya enggak bisa. Ya. Taib. Nah, jadi boleh-boleh saja seorang memberikan syarat-syarat itu. Wabillahi taufik. Wa syartu, dan yang namanya syarat itu imma lafziyun wa imma urfiyun wa imma syar'iyun. Dan syarat itu bisa sifatnya lafzi, terucap dengan lisan, bisa jadi urfi, uruf. Sudah secara uruf diketahui. Naam, secara uruf. Uruf yang berlaku di masyarakat bagaimana? Sudah ma'ruf. Ya. Kalau urufnya diantar, ya sudah, tanpa disebutkan, itu sudah otomatis diantar. Kalau urufnya adalah ambil sendiri, ya sudah ambil sendiri. Itu urufnya. Kecuali kemudian dia mengajukan syarat yang baru. Kalau urufnya itu ngambil sendiri, ya, kalau kamu ingin diantar, sampaikan syarat itu lafziyan, agar jelas. Ya. Karena kalau terjadi perselisihan, nanti dikembalikan pada uruf, kalau tidak ada lafaz. Nah, tidak ada tertulis. Ya, lafziyun di sini artinya tertulis atau terucap. Wa imma syar'iyyun atau syarat yang sifatnya syar'i. Nah, syarat yang sifatnya syar'i. Terkadang ada syarat yang sifatnya syar'i. Memang secara syariat juga seperti itu. Nah. Taib nikah syaratnya harus ada mahar. Nah, tanpa disyaratkan sudah syar'i. Sesuatu memang harus. Nah. Jadi kadang ada orang mensyaratkan sesuatu yang memang ya, masyrut ya. Ada seorang menikah, seorang yang nama ada terjadi orang menikahi wanita ya. Taib awam kata nam atau sudah mulai mengaji, syaratnya setelah ini pakai cadar. Ada syarat ya Pak. Ini secara syar'i sudah syar'i syarat itu. Ya. Nah, maksud saya sesuatu yang syar'i. Ya. Ya. Sebenarnya wanita ya secara syar'i memang seharusnya berhijab. Ya. Tanpa ada pernikahan itu pun wajib bagi dia berhijab, menutupi auratnya. Nah, ala kulli hal. Syarat itu imma lafziyun wa imma urfiyun wa imma syar'i. Wa amma syurutul batilah, adapun syarat-syarat yang batil, fahiya allati tadammanat imma tahlila haram au tahrima halal. Taib, syarat yang batil itu adalah syarat yang di situ ya mengandung penghalalan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, seperti kisah Barirah. Jadi Barirah ini ingin membebaskan diri dengan membeli dirinya, mukatabah yakni, dengan tuannya. Sampai akhirnya tidak bisa membeli dirinya, tidak bisa. Barirah minta tolong pada Aisyah, maka Aisyah bersedia untuk membantu membeli Barirah, membebaskannya. Nah, karena yang membebaskan Aisyah tentunya al-wala li Aisyah. Hak wala itu untuk Aisyah. Tapi disampaikan kepada tuannya Barirah, ini Aisyah akan membeli saya. Nah, Aisyah yang membebaskan. Kata tuannya Barirah, boleh. Tapi al-wala lana. Nah, silakan Aisyah membebaskan, tapi al-wala, hak wala untuk kami. Nah, ini sudah menyelisih syariat ya kawan. Karena wala itu adalah hak untuk orang yang membebaskan. Dalam hal ini Aisyah, bukan tuannya Barirah. Nah, di situ Nabi SAW ya, berkhutbah, beliau marah. Ya, mengingatkan bahwasanya syarat-syarat yang tidak sesuai dengan syariat otomatis batal. Ya. Semua syarat itu diperbolehkan kecuali syarat yang mengandung tahlil al-muharram atau tahrim al-halal. Naam. Wa yadkhulu fiha jami' syurutil batilah fil bay'. Masuk di dalamnya ya, semua syarat-syarat yang batil di dalam jual beli. Al-ijarah ya, sewa menyewa, warahan, ya. Naam, gadai, wal waqaf atau wakaf atau nikah dan yang lainnya. Naam, pinjam meminjam, kamu saya pinjami 100 ribu, nanti kembalinya 120. Oh ya, nah, saya setuju, syaratnya saya terima, walaupun sama-sama ridho. Namun di situ riba, nah maka itu haram. Atau misalnya rohan, ya banyak sekarang ini rohan yang apa namanya, yang akhirnya maksudnya ke riba. Ya. Seorang menggadaikan sawahnya, ya kemudian sawahnya digarap sama sahibul mal yang memberikan hutang, nah, digarap oleh dia. Yang seperti ini masuk dalam riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Taib. Dan yang semisalnya ikhwan. selama syarat-syarat itu mengandung penghalalan apa yang haram atau pengharuman apa yang halal, maka itu semuanya batil. Fa innaha mustamilatun ala tahrimil halal au tahlil al haram, itu batil. Wa man ta'ammalaha wajadaha kadzalik wa hiya madhkurah fi kutubil ahkam. Kalau kita ingin lebih mendalam lagi, ya, bisa dilihat di dalam kitab-kitab ahkam, hukum-hukum. Nah, taib, di dalam kegiatan kita di ma'had pesantren juga terkadang ada surut yang di apa namanya, yang dibuat. Nah, antum belajar di sini nanti syaratnya mengabdi 1 tahun. Nah, syarat. Nah, makanya dipikir-pikir dulu, taib, siap enggak ini. Nah, ini syarat. Nah, taib, apalagi terkait dengan pendidikan, ya, pendidikan ahlus sunnah yang tidak semudah, ya, pendidikan-pendidikan duniawi, tenaganya banyak, ya, dunia menjanjikan, beda dengan dunia tarbiyah salafiyah yang penuh dengan perjuangan. Nah, terkadang ada syurut yang seperti itu. Unzuru, coba dilihat syaratnya. Nah, ini juga termasuk syarat yang lazim. Taib. Kemudian juga mungkin syarat kalau antum mau mondok jangan pulang selama sekian, ya, selama 2 bulan, apalagi masa-masa seperti ini. Nah, itu syarat kalau disepakati, ya, lazim. Kalau ada perubahan-perubahan, sulh belakangan. Ya. Tapi intinya itu syarat kalau diterima, lazim. Ya, untuk membatalkannya butuh apa namanya, adanya pembicaraan dari kedua belah pihak. Nah, adanya sulh. Intinya sering kita memiliki syarat-syarat. Nah, dalam muamalah kita bermasyarakat, ya, kita sering memberikan syarat-syarat, ya, dan seterusnya. Maka perlu kita pelajari mana syarat-syarat yang di situ mengandung kebatilan, mana syarat-syarat yang di situ mengandung tahlil al-haram atau tahrim al-halal. Nah, taib, saya nikahkan kamu dengan adik saya, syaratnya saya juga dinikahkan dengan adik kamu, tidak usah ada mahar-maharan. Baik. Ini syarat yang menghalalkan yang haram, ya, tidak sah yang seperti ini, tidak boleh. Nah, dan seterusnya, ikhwan, bisa dilihat pada kutub ahkam. Wabillahi taufik. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada bab atau bait yang ke-39, 40. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim.